Pengkitan na Yahya, pasalanan. Mangkejo ku kita ni so anak pembala antiak kita segel bungahna. Busa dingi jo olok-olok bungahna metamba susi o ni galugu na kuah. Male komai. Tapang kita na mesa nyarang mabusa. Nasa kei taun toy mesa apana. Na dibento mahkota kapataloan. Na male rampa kapataloan lain. Ya to natiak ki anak bembala to segel mapenduan. Busa ading ito olok-olok mapenduan metamba na kuah. Male mo kumai. Gen pole omi nyarang apila mesun. Ya to tasakei di ben kuasa antade kasikalinoan lalino. Di kuah an nasibuno-buno to tau. Ya mojo na di ben mesa padang matonggo. Ya to natiak ki anak bembala to segel mapentalun. Kusa dingomi to olok-olok mga pentalun metamba na kuah. Male kumai. Apang kita mo mesa nyarang kalang. Nasa kita untoy timbangan. Ang kusa ding gamara susi to mangkadalan may tanga-tangana jo apa olok-olok na kuah. Sa suka gose lain rupanna. Natalung suka gose lain no rupanna. Siang gak gaji sangalo. Apa danggi na digajatan. Togaronto saitun sola anggoro. Iya ton natiak ki anak pembala atau segel mga penapa. Kusa ading ito olok-olok mga penapa metamba na kuah. Kumai. Tapang kita omo mesa nyarang susi pun timatasak tobulunna. Iya toto sakei disanga kamatean. Na lino tomate undi bang giobokona. Di eloran bunoy sang tawa apaana tolino mpake kasirarian. Karorian rababeang na olok-olok masia. Ia to napiak kita segel mga pelima. Tapa ku kita mi bombona to tomangka dibuno. Nasaba ang pangapesenan ni kadanna pung ala taala. Solam pawi kasaadian na. Ia tulah ko bombo jio idoon na tongenan pangkaroban. Metambay na kuwa. Oh puang. Matonggo kuwa santa. Malaabi natongan. Pira para masain na, tamanin bicaray, tapabalahi, tetolino, tomangka mo munokan. Pada dibenni pakaian malando mabusa, namane disua kenden jolo na sabara singgatu, anna dipaganna bilanganna to padanna to matappa, tola dibuno toda. Mangkai jo kukita omi ton na piekki anaka bembala to segel mang penannan, na tapanino liwa tonggo. Na iya to Allah memalotong susi dodo ampe lotong. Na memalea to bulan susi rara. Iya to bintuin si poloran jomai langi susi buah ara. Iya to langi tilulun susi jali. Na iya to buntu sola pulau melele jomai ngenanna. Iya to raja lalino, to matonggo, pangbarani, sesugi. To mang parenta na sinin na kaunan. Sola to tangkaunan membuni la loko iarika josel la kebatu jobuntu metambai la kobuntu na batu na kua rondong ko musamboikan dangge na kita kan toto cuma doko jao cadok kuang malabi lantanga na dangge na kan na kangka mabiri sana anak bembala. Na sapa na dete ni to waktu kama biri sanna anak bembala. Sola puang Allah Ta'ala. Namoi mesa tau te dan natai to pangasesana.